Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Nah, kita lanjutkan kembali membaca kitab Mahiyah Salafiyah. Nah, sejatinya malam ini jadwalnya Ustaz Hanif, tapi karena beliau di luar, ya, maka kita isi waktu yang kosong, lanjutkan membaca Mahiyah Salafiyah, dan kemungkinan besar besok pada asar ana tidak bisa mengisi. Nah, baik, tadi siang kita telah membaca tambih dan peringatan yang disebutkan oleh al-muallifu hafizahullahu taala. Fama huwa tambih? Apa tambihnya? Tidak setiap orang yang mengaku berada di atas dakwah salafiyah jujur pengakuannya, ya. Nah, baik, la budda minal bayyinah ala hadhi dakwah, harus ada bayyinah, bukti-bukti. Apa di antara bukti-buktinya supaya dikatakan jujur? Kita merujuk sedikit. Apa di antara bukti-buktinya? Naam, juzumu al-jaddah sawiyah, ya. Beramal dengan konsekuensi dari kalimat yang agung ini. Ini barakallahu fikum. Naam. Baik, kemudian nukilan dari Imam Al-Hasan Al-Basri, inna man ahabba qauman, bagaimana hadisnya mengatakan al mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Apakah ini mutlak memahami hadis ini? Yang penting kita cinta terhadap seseorang maka pasti kita dikumpulkan. Nah, bagaimana ini hadis tapi penjelasannya bagaimana? Semuanya menunduk, masya Allah. Menunduk karena tidak tahu atau karena tawadu? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan enggak tahu, kemungkinan tawadu. Tahu tapi masya Allah tawadu. Antum cinta Rasul? Ana tanya sama antum semua. Cinta Rasul? Kalau ada yang bilang tidak cinta, bahaya. Dipertanyakan. Antum cinta Rasul enggak? Baik. Orang yang mencintai seorang akan dikumpulkan bersamanya. Berarti antum akan dikumpulkan bersama Rasul alaihissalatu wassalam. Pasti? Pasti? Pasti jika akan dikumpulkan. Kita enggak bisa memastikan. Ya. Akan dikumpulkan. Baik, kapan dikumpulkan? Nah, itu. Apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Jika mengikuti jejak-jejak, ya, Nabi alaihissalatu wassalam, asar beliau, peninggalan-peninggalan beliau, jika mengikutinya dengan jujur. Ya, tapi kalau hak sekedar pengakuan cinta-cinta tapi tidak mengikuti Ar-Rasul alaihissalatu wassalam, maka tidak bisa diikutkan. Nah, baik, itu syahid dari kalam Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian kalam Imam Ibn Al-Qayyim bagaimana? Apa kata beliau? La tuqbalu hadhihi da'wah illa bi bayyinatin. Tidak akan diterima pengakuan ini kecuali dengan bukti. Kecuali dengan bayyinah, bukti. Baik. Nah, dan kalam Al-Imam Abu Al-Mudhaffar As-Sam'ani, laisa kullu man rafa'a asy'ara kana shadiqan. Laisa kullu man rafa'a asy'ara kana shadiqan. Tidak setiap orang yang mengangkat, ya, syiar-syiar, na'am, dia jujur di dalam pengakuannya. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. قال المؤلف حفظه الله: والشيء بشيء يذكر. Ada beberapa cerita yang disebutkan. Asy-syai' bisyai' yudhkar. Ya. Asy-syai' bisyai' yudhkar. Yani ada beberapa perkara yang disebutkan, ya, yang tersebar. Aku katakan, la'allakum ta'lamuna ma hasala fi hadzal al-balad al-mubarak. Ya. Naam. Kalian ya, mungkin saja sudah mengetahui atau beliau apa yang terjadi di negeri yang penuh berkah ini. Al-khitab di sini ditujukan kepada naam jamaah, ya, ditujukan kepada al-hadirun, ya, orang yang hadir di muhadarah. Kita lihat bersama, ini adalah muhadarah yang di tafrid, yang ditranskrip menjadi tulisan. Nah, jadi ketika Syekh Bukhari hafizahullah ta'ala menyampaikan ceramah ini, beliau mengatakan kepada peserta, ya, kajian, la'allakum, mungkin kalian, ya, sudah mengetahui apa yang terjadi di negeri yang penuh berkah ini, yaitu Makkah al-Mukarramah, syarafaha Allah, yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, di matla'il qarni rabi'i, pada awal abad ke-14 rabi' asyar, pada awal abad ke-14 awal tahun 1400 minal hijrati hijriyah. Apa yang terjadi ketika itu? Min khuruji firqatin mariqatin, berupa keluarnya kelompok mariqah, kelompok pemberontak. Mariqah yang berkuda minad din. Naam. Pemberontak istabahat Baitullahil Haram, yang menghalalkan rumah Allah Baitullahil Haram. Ya. Menghalalkan dengan cara naam melakukan pengepungan, ya, bahkan pembunuhan terhadap sebagian duyufullah, tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan jamaah haji. Ya. Yaitu di Masjid Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Di ayamin adidah. Terjadi beberapa hari. Ya. Terjadi beberapa hari, dalam sejarah disebutkan 4 hari. Selama 4 hari. Ya, Ka'bah dikuasai oleh mereka pemberontakin. Nah, sehingga haji di tahun itu menjadi kacau. Ya, huru-hara karena apa yang mereka lakukan. Nah, di ayamin adidah, terjadi beberapa hari, atlaqat tilkal firqatul mariqah, kelompok pemberontak itu menamakan diri mereka ala nafsiha zuran wa kadiban, ya, secara dusta, bi'annahum salafiyuna, menamakan diri mereka sebagai salafiyun, sebagai orang-orang yang bermanhaj salaf. Coba menamakan diri kami salafiyun. Nah, kami beramal dengan hadis keluarnya Imam Mahdi, dan Imam Mahdi adalah ini, ya. Nah, ini di antara dampak negatif, ya. Mengaitkan ya perkara-perkara yang ada di sekitar kita dengan hadis-hadis akan datangnya hari kiamat. Ya, berlebihan, kebulu. Nah, sampai-sampai di zaman kita ini banyak, ya. Mereka dijuluki dengan ustaz-ustaz hari kiamat. Karena setiap kajian yang dibahas hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, sampai-sampai dikaitkan dengan kondisi politik tertentu, kerajaan tertentu, raja tertentu, pangeran tertentu, putra mahkota tertentu. Berlebihan. Ya. Naam, guru. Sehingga dijuluki ustaz-ustaz hari kiamat. Ustaz hari kiamat. Ya. Tidak sedikit dari penjelasan mereka ramalan, meramal. Yang disebutkan hadis ini. Yang dimaksud dalam hadis ini. Apa yang ada zaman kita ini. Ya, sementara metode para ulama terdahulu tidak begitu. Ya begitu barakallahu fiikum. Ya. Nah. Kelompok Juhaiman ini yang nanti akan disebutkan ini namanya Juhaimaniyun. Ya. Pemimpinnya bernama Juhaiman. Nah. Oh, ketika membaca hadis tentang akan munculnya seorang imam, Imam Mahdi Al-Muntadhar yang ditunggu-tunggu kemunculannya, namanya sama dengan nama Nabi, nama bapaknya sama dengan nama bapak Nabi, siapa jadinya? Muhammad bin Abdullah namanya. Nah, baik, kemudian membaca hadis yang lain, ya, pada kiraati, pada setiap ya akhir kiraati, pada setiap akhir. Nah, kiraati kulli mi'ati sanatin, pada setiap akhir 100 tahun akan Allah Subhanahu wa taala munculkan seseorang yujaddid laha, yang mentajdid, memperbaharui, ya, istilahnya menjadid agama mereka, memurnikan kembali agama mereka. Nah, pas waktu itu tahun 1400 Hijriah. Nah, namanya Muhammad bin Abdullah, cocok dengan hadis. Pas dengan tahun, apa namanya, hadis Firasi kulli mi'ati sana, pada akhir setiap 100 tahun, 1400, berarti cocok. Nah, orangnya ini. Nah, ini ya, memotivasi mereka melakukan proklamator atau proklamasi itu, memproklamasikan kamilah Imam Mahdi yang dimaksud begitu. Allah musta'an, dan menamakan diri sebagai salafiyun, ya, manhajnya sebagai manhaj salaf. Baik, zuran wa kadiban bi annahum salafiyun, secara dusta, ya. Nah, bahkan mimma katabahu, termasuk diantara yang ditulis oleh Syekhuna al-Allama Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah, termasuk diantara kibarul ulama di zamannya, ya, beliau menulis di dalam majalah al-Jami'ah al-Islamiyah, wa kana ra'isan li tahririha, dan adalah beliau Syekh Muhammad Aman al-Jami kepala redaksi majalah itu. Beliau menulis dalam tulisan tersebut, qala rahimahullah, فَإِنَّ أَوَّلَ أَذَانٍ بَعْدَ الْحَادِثِ يُعْتَبَرُ إِعْلَانًا لِأَنَّ الْفِتْنَةَ انْتَهَتْ. Dan sesungguhnya azan yang pertama kali dikumandangkan setelah terjadinya kejadian itu dianggap sebagai iklan, pengumuman akan berakhirnya fitnah itu. Ya. Nah, selama 4 hari dikuasai oleh kelompok Juhaiman ini yang mengaku salafi. Ya. Mereka tidak bisa melakukan sholat jamaah secara mudah sebagaimana yang dilakukan sebelumnya. Bakana inna awwal adzanin ba'dal hadithi, setelah terjadi kejadian itu, azan yang pertama kali dikumandangkan, ya, yu'tabar, dianggap sebagai apa? Pengumuman iklan bahwasanya fitnah telah berakhir. Hanya 4 hari. Berarti Imam Mahdi palsu atau asli? Palsu. Kalau asli akan dapat pertolongan. Kan begitu. Dan ketika dia cuma bisa, ya, menguasai Baitullah al-Haram al-Mukarramah selama 4 hari, berarti palsu. Palsu. Barakallahu fiikum. Dan ustaz-ustaz hari kiamat di zaman kita mengatakan Imam Mahdi sudah lahir, Imam Mahdi sudah lahir. Kemarin kita siap menyambut. Masya Allah. Padahal kalau mau diisi Masih mending Juhaiman. Juhaiman menyinkronkan dengan apa? Hadis. Ya. Di ra'si kulli mi'ati sanah. Pada setiap pada setiap apa? Ujung dari 100 tahun. Sementara kita sekarang berapa? 1441, mestinya 1500 belum muncul kan begitu. Kalau mau disinkronkan dengan hadis yang lain. Sementara mereka mengatakan sudah ada Imam Mahdi sekarang. Sekarang kita siap mempersiapkan diri sebagai pasukan beliau. Ya, berjuang di belakang beliau. Ini. Ya. Berlebihannya mereka. Sehingga tidak heran kalau sebagian mereka menjuluki tukang ramal. Mereka itu peramal. Ustaz-ustaz hari kiamat itu. Baik. Ini tahan. Selesai fitnahnya. Hanya 4 hari. Bima hamalat min ahzanin wa humumin wa ka'abatin. Dengan apa yang dibawanya berupa kesedihan dan huru hara. Ahzan wa humum maknanya sama kesedihan. Wa halla mahallaha al-farah wa surur. Kemudian digantikan oleh al-farah wa surur. Rasa senang dan kegembiraan. Walhamdulillah kembali aman seperti sedia kala. Nah, al-farahu bi ni'matillah. Ya, bergembira dengan nikmat Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Mereka bergembira dengan nikmat Allah. Ya, kembali ya tercipta stabilitas keamanan. Naam, al-farahu bi ni'matillah. Nikmat at-tamkin. Nikmat berupa tamkin, mendapatkan keteguhan, kekokohan. Min tathhiril masjidil tathahir, berupa dibersihkannya masjid yang suci, ya, Masjidil Haram. Mimma tara'a alaihi min a'malil al-juhaimaniyin, bersihkan dari perbuatan-perbuatannya kelompok al-juhaimaniyin. Juhaimaniyin nisbah kepada kepada pemukanya atau pemimpinnya, Juhaiman As-sufaha, yang merupakan orang-orang yang jahil. Baik. Juhaiman al-Utaybi. Jadi nama lengkapnya siapa? Juhaiman al-Utaybi. Nah, melahir tahun 1355. Nah. Dia termasuk rakiban bil al-haras al-watani, termasuk inspektur ya al-haras al-watani. Juhaiman termasuk inspektur pemimpin dari garda negara, ya, dan bagian keamanan, ya, sebelum dia keluar memberontak, ya, bekerja sebagai na'am bagian keamanan. Dimudati samanya tak Aisyara Aman. 18 tahun bekerja untuk kerajaan Arab Saudi. Bagian keamanan. 18 tahun. Kemudian dia taqa'ada. Ya, setelah itu dia pensiun. Nah, pensiun kemudian membuat sebuah kelompok, ya, yang dijuluki dengan al-Juhaimaniyun. Nah, baik. Dan orang ini jangan dikira dia pernah belajar di Jami' Islamiyah, Universitas Islam di Madinah. Pernah belajar. Dia menikah dengan saudari dari Muhammad bin Abdullah ini, yang dia angkat sebagai Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Ini iparnya. Ayat Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, ahadut talamizati Syekh bin Baz rahimahullah. Salah satu muridnya Syekh bin Baz. Coba. Nah. Ya. Mayudzillillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan dia petunjuk, walaupun dia sebelumnya ya salah satu murid dari Syekh bin Baz, pernah belajar di Jamiah Al-Islamiyah. Nah. Baik. Dan peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Khalid bin Abdul Aziz rahimahullah. Khalid bin Abdul Aziz rahimahullah. Nah, alhamdulillah mereka bisa ditumpas ya, dan mereka hanya 4 hari menguasai Ka'bah Baitullah al-Haram. Dan orang tua kita yang pas apa namanya melakukan perjalanan haji di waktu itu ya, cerita ya, dan ana sendiri secara pribadi pernah mendengarkan cerita itu. Jadi sebagian orang tua kita ya, mendapati peristiwa itu. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Mengaku sebagai salafi. Dan mantan murid dari Syekh bin Baz. Subhanallah. Baik. Yang butuh untuk dipelajari di sini, yang diambil faedah kata Syekh, wahuna di sini ada amrun lahu ahamiyah. Di sini dari kisah ini, ya, misalnya siapa? Yuhaiman al-Utaibi mengangkat iparnya Muhammad bin Abdullah al-Qahtan sebagai Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu di ujung 100 tahun, yakni di ujung tahun 1400, karena setiap dari ujung 100 tahun akan Allah Subhanahu wa taala munculkan apa? Pembaharu mujaddid. Nah, ini takwil yang mereka lakukan. Baik. Ada perkara penting yang bisa diambil dari sini yang bagi at-tanwihu bihi, yang butuh untuk diperhatikan, wahwa yaitu anna ulaika as-sabiyah as-subaha, para pemuda ini yang jahil. Perhatikan Syekh Hafizahullah taala mengungkapkan dengan ungkapan as-sabiyah. Sobi, sobi itu apa sih sobi itu? Hah? Bayi kan, anak kecil. Nah, untuk mengecilkan mereka. Tapi kalau kita terjemahkan bayi, enggak pas. Ya kan begitu. Nah, karena mereka, notabene-nya, para pemuda. Anak-anak muda. Tapi, diungkapkan dengan lafaz sobi, untuk mengecilkan mereka. Asuhara, orang-orang yang jahil, kalau yutlikuna ala anfusihim fima balagani annahum salafiyun, menamakan diri mereka sebagaimana yang sampai kepada aku kata Syekh, annahum salafiyun, bahwasanya mereka adalah ya orang-orang yang bermanhaj salaf. Pengakuan. Baik, semua orang bisa mengaku. Kullu yad'i waslan bima bilailah, semua orang bisa mengaku, silakan mengaku. Tapi yang paling penting apa? Pembuktian. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sangat besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka, yang terlontar dari mulut-mulut mereka. Ya, mengaku sebagai salah, sementara kelakuannya seperti itu. Nah, membunuhnya kaum muslimin, mengganggu jalannya ya proses haji, ketika itu ibadah haji ketika itu. Nah, kemarakan madan tahruju min afwahihim in yaquluna illa kadziba, tidaklah yang mereka ucapkan itu melainkan kedustaan. Nah, dusta karena apa namanya kenyataan ya tidak seperti apa yang mereka yang mereka ucapkan. Wa itlaquhum hadha al-ithma ala anfusihim la yakhruju min ahadi amrayn. Nah, di sini ada dua analisa. Ya, menamakan diri mereka sebagai salafi ya tidak keluar dari dua perkara. Ini analisa Syekh. Ya, tidak keluar dari dua analisa ini. Yang pertama, imanahum la ya'rifun al-mafhum as-sahih li-salafi. Ada kemungkinan mereka la ya'rifun, tidak memahami al-mafhum as-sahih li-salafiyah, pemahaman yang benar terhadap manhaj salaf, dakwah salafiyah. Ini kemungkinan yang pertama, mereka jahil. Ya, mereka jahil. Tidak mengenal pemahaman yang benar tentang dakwah salafiyah sehingga menamakan diri mereka sebagai dakwah salafiyah. Fayakunu itlaquhum dhalikal ism natijata jahlin wa yakunu murakkaban. Sehingga penamaan mereka tersebut dengan nama ini yang merupakan buah dari kejahilan. Ya, ya kemungkinan kata Syekh jahilnya berupa jahil merokap, ya jahil kuadrat. Nah, apa jahil merokap? Apa definisi jahil merokap? Dia jahil terhadap sesuatu kemudian dia tahu, dia tidak tahu kalau dirinya jahil. Nah, baik. Yang kedua, wa imma annahum aradu al-mughalatata. Kemungkinan yang kedua, analisa yang kedua, ya, bahwasanya mereka menginginkan mughalatata, al-mughalatata menipu, wa tadlil dan menyesatkan. Fa yakunu al-itlaqu natijata su'i qasdin. Ya, dan penamaan ini muncul ya karena maksud dan tujuan yang jelek. Nah, kalau tadi apa yang pertama apa? Karena kejahilan. Baik. Kenapa mereka menamakan diri mereka sebagai kelompok salafiyah? Karena jahil terhadap pemahaman makna salafiyah. Baik, yang kedua, kenapa mereka menamakan diri mereka sebagai salafiyah? Tujuannya menipu dan menyesatkan. Nah, ya, fayakunul itlaqu natijata su'i qasdin, karena ada maksud yang jelek, tujuan yang buruk, litashwihi hadzal ismil habib, tujuannya apa? Untuk merusak nama yang dicintai ini, yaitu as-salafiyah, alladhi ya'ni ar-ra'il al-awwal fi hadhihi al-ummati wa man salaka maslakahum. Nama ini yang dimaksud tentunya adalah Ar-Ra'il Al-Awwal, generasi pertama di hadis ummah dari umat ini dan orang-orang yang menempuh jalan mereka. Nah, jadi tujuannya apa? Merusak nama baik salaf. Kalau tadi yang pertama apa? Ya, mungkin karena jahil tidak paham salafiyah kemudian sok-sok menamakan diri sebagai salafiyah. Yang kedua paham. Salafiyah itu yang dimaksud adalah Ar-Ra'il Al-Awwal. Ar-Ra'il Al-Awwal, generasi yang pertama. Tujuannya apa? Menamakan diri sebagai salafiyah kemudian melakukan pemberontakan, merusak nama baik salafiyah. Itu. Nah. Baik. Ya, atau kalau diistilahkan dengan istilah dafid. Dafidun minad da'at minad jasa'i. Mata-mata. Ya. Menamakan diri salafi padahal dia bukan salafi, ingin merusak nama baik salaf. Baik. Kemudian beliau menutup ya apa namanya kisah ini dengan mengatakan fal ya'lam al-qari'ul karim, hendaknya pembaca yang mulia mengetahui annal juhaimaniyin, maksudnya kelompoknya Juhaiman. Juhaiman dan pengikut-pengikutnya. Ya, Juhaiman ini apa namanya Juhaiman ini pemimpinnya, pentolannya, hendaknya pembaca yang mulia mengetahui bahwasanya kelompok Juhaiman laisu bisalafiyin, sama sekali mereka bukanlah salafiyun, walaisu ahlan lidakwah, mereka tidak pantas berdakwah, ya mereka tidak pantas mengaku sebagai salaf, walakin lahum ya mutasallifun, jadi mereka bukan salafiyun tapi mutasallifun, tasallafa ya tasallafu, apa artinya mengaku-ngaku salafi. Ya itu sudah ada istilah ya, orang yang mengaku salafi bukan salafi tapi apa, mutasallifun ya, mutasallifun. Nah, mengaku salafi tapi salafi bari berlepas diri dari mereka. Berarti apa istilahnya? Mutasallifun. Mutasallifun. Sayyid. Wa mudda'una salafiyah. Mengaku-ngaku sebagai salafiyah. Wa za'imuna da'wata ilal islam. Ya. Dan mengaku, menyangka mereka berdakwah kepada Islam. Wahum dalam keadaan mereka. Hakikatnya. Ba'iduna anil islam. Sangat jauh dari Islam. Da'atihi. Fadlan anita wa tilaih, ya, secara secara hakikatnya, ya, terlebih lagi ad-da'watu ilaih, berdakwah kepadanya. Nah, baik, jadi apa yang beliau sebutkan ini, ya, tentang kisah kelompoknya Juhaiman barakallahu fikum, menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya salafiyah itu tidak sekedar pengakuan, tidak sekedar pengakuan, tapi butuh pembuktian dari kita semuanya. Nah, butuh pembuktian dari kita semua. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Jadi jika kita ingin mendapatkan keutamaan, ya, yang sudah disebutkan banyak keutamaan as-salafiyah. Ingin mendapatkan keutamaan itu jangan sekedar mengaku. Kita sudah mempelajari berapa keutamaan? Ada 6 keutamaan. Baik. Kita merujuk. Keutamaan yang pertama apa? Sebelum kita pindah ke poin berikutnya. Termasuk waktu azan. Waktu salat 5 menit. 4 menit. Baik, 4 menit 6 keutamaan. Fadal. Sebelah sini. Sebelah sini belum ada yang menjawab. Antum Ibrahim, apa keutamaannya? Ada buku enggak? Belum punya. Itu di belakangnya. Kenapa enggak punya buku? Ini? Rata-rata ya. Tahfidz harus punya buku taklim ujian. Ya. Taklim umum ya. Tentu sekarang bukan lagi tahfidz, sudah naik tahfidz. Ya. Sudah naik tahfidz, harus lengkap bukunya, ditanya enggak bisa jawab karena enggak punya buku. Yang punya buku aja belum tentu jawab. Iya. Ya, Royan. Coba nomor 1. Apa? Dibaca aja apa? Keutamaan mengikuti dakwah salaf. Antum kan mengikuti, antum ikut dakwah salaf enggak? Apa keutamaannya ikut dakwah salaf? Nah, apa? Apa? Mengikuti perintah Allah, ya. Mengikuti perintah Allah. Nah, orang yang mengikuti dakwah salaf berarti dia telah menjalankan perintah Allah. Yang kedua, farid. Yang kedua, farid. Farid. Apa? Yang kedua, menghasilkan hidayah dan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Ya, mendapatkan jaminan keselamatan. Ya, jaminan keselamatan. Orang sekarang kan, ya, berusaha mendapatkan jaminan ini, jaminan kesehatan, jaminan itu. Istilahnya apa? Asuransi. Asuransi ini, asuransi itu. Ada jaminan untuk kehidupan dia. Dan tidak sedikit asuransi itu disalahgunakan supaya dapat uang. Nah, ini ikut dakwah salafnya dapat jaminan, ya. Nah, jaminan keselamatan. Selamat dari apa? Kesesatan dan penyimpangan. Ya. Baik, yang ketiga. Tadol. Muhammad. Apa Muhammad? Ada bukunya? Tidak ada juga bukunya. Muhammad sudah kelas 2. Bagaimana? Yang kelas 2 aja tidak ada, apalagi kelas 1. Nanti ada adik kelas 1 bilang, ah, kelas 2 aja enggak ada, Ustaz. Gimana, enggak ada buku aja. Diusahakan bukunya. Siapa lagi? Abdul Rahman yang punya buku. Betul. Apa yang ketiga? Terjaga dari perselisihan ya. Tercela dan apa? Perpecahan ya, tercela, terjaga dari perselisihan dan perpecahan yang tercela. Ya, tapi yang keempat, apa? Yang keempat, terus tengah sini. Siapa yang punya buku? Yang punya buku, Yusron punya buku enggak? Enggak ada. Haidar, apa Haidar? Terbebas dari jalan-jalan ke kesehatan, terbebas dari jalan-jalan syaitan. Nah, terbebas dari jalan-jalan syaitan yang kelima. Yang kelima. Siapa yang kelima? Yang punya buku siapa? Itu. Siapa ini yang dari Palu siapa? Ishak juga. Ah, Fikri. Apa? Yang dari Palu itu. Palu, Fikri Palu ya. Fikri, sobat. Yang kelima apa? Pahala orang yang mengikuti dakwah sah. Salah. Masya Allah. Ya. Antum kudama. Kudama. Tahu istilah kudama? Hah? Senior, Masya Allah. Senior dalam dakwah salaf. Orang-orang yang baru masuk dakwah salaf, antum dapat pahalanya. Masya Allah. Terakhir. Ah, yang terakhir dari kita pelajari. Apa? Faruk. Nggak ada bukunya? Nggak ada bukunya nggak? Ah, Faruk juga nih nggak ada bukunya. Gimana? Belajar nggak ada buku. Antum itu talib, bukan mustami. Tahu nggak? Apa bedanya talib dengan mustami ini yang nggak punya buku? Apa bedanya? Bedanya talib dengan mustami apa? Talib wajib punya kitab sama pulpen. Minimalnya mencatat. Apa yang antum catat? Yang keenam. Lah kitab orang kitabah. Tidak ada kitab, tidak boleh tulisan. Oke. Okay. Nah, jawabannya. Ustaz, apa yang keenam? Baca saja, tidak perlu dihafal. Belum ditugaskan mahafal, apa baca? Maksudnya kebahagiaan dunia? Akhirat. Nah, itu. Enam keutamaan dakwah salaf. Bagi siapa yang ingin mendapatkannya, maka jujur di dalam pengakuan dia terhadap manhaj salaf. Barakallahu fikum. Nastafi bihadzal. Ila hunaj zakumullah kana subhanallahi.